Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan kanat bi bawasir, dahulu aku mengalami atau menderita sakit bawasir atau ambeien. Fas'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah tata caranya salat bagi orang yang sakit seperti diriku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Shalli qa'iman fa lam tastati' fa qa'idan fa lam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah sambil berdiri atau dengan cara berdiri, bila tidak mampu maka salatlah dengan cara berduduk, dan bila tidak mampu maka engkau boleh salat dengan cara tidur. Karenanya bagi pasien yang menjalani perawatan, pengobatan semacam cuci darah yang membutuhkan waktu cukup lama, maka dia boleh menunaikan salat dengan duduk atau dengan rebahan, dengan tiduran, dan adapun rukuk, sujud, dan yang lainnya bisa dilakukan dengan cara isyarat, semisal menundukkan kepala atau membungkukkan badan. Dan kalau bisa dikondisikan di mana ranjang ataupun kasur tempat tindakan itu menghadap kiblat, maka itu harus dilakukan. Namun bila tidak memungkinkan karena ruangan yang sempit dan sebagainya, Anda bisa bergeser dengan cara memutar badan atau duduk agar Anda bisa sholat dengan menghadap kiblat. Namun bila sama sekali tidak bisa, ranjang tidak bisa diputar, Anda juga tidak bisa menghadap dengan bergeser dan sebagainya, maka sholatlah kemanapun Anda menghadap, karena Allah SWT berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa usaha." Namun tidak diragukan bila Anda mengutarakan keinginan Anda kepada pihak rumah sakit dengan cara-cara yang santun dan lain sebagainya, barangkali itu bisa diakomodir dan bisa diterima. Karena biasanya pihak rumah sakit akan kooperatif. Namun bila tidak memungkinkan, maka seperti yang disebutkan dalam ayat di atas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak ada Allah SWT membebani. Tidaklah Allah SWT membebani seorang hamba kecuali suatu hal yang kuasa dia lakukan. Wallahu ta'ala alam.